Oke, selamat pagi. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Pastor Charles Loyak, OSC. Kita akan berbincang-bincang tentang Natal di Papua. Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi. Oke, Pastor. Sebagai pembukanya, mungkin Pastor bisa ceritakan kepada kita bagaimana Pastor bisa sampai mendarat dan bertugas di Papua. Iya, terima kasih. Saya kelihatan memang seperti orang Papua, tetapi saya berdarah daging Flores, Flores Timur. Saya dari Keuskupan Larantuka, dan saya memang masuk menjadi OSC di Papua. Saya datang di Papua, khususnya di Asmat, Papua bagian selatan. Di Asmat. Itu tahun berapa, Pastor? Saya datang di situ tahun 87, berarti saya sudah 27-28 tahun ada di sana. Ya. Saya masuk OSC di sana, studi di sana, ditabiskan di sana, tugas di sana, di beberapa paroki, di seluruh keuskupan itu berputar-putar. Kemudian karena OSC Papua yang dulunya itu di bawah Provinsi Santa Odilia Amerika Serikat, makin lama dalam perjalanan itu makin susah, maka OSC tingkat general mengusulkan OSC Papua yang di bawah Provinsi Amerika bersatu dengan OSC di Provinsi Bandung. Oh, Bandung. Bandung. Nah, kalau di Provinsi Bandung ini, di Bandung, di Tanah Sunda ini, OSC sudah mulai melayani di sini tahun 1927. Jauh lebih lama. Sedangkan yang di Papua, dimulai pelayanan di sana, waktu itu wilayah Asmat itu masih menjadi bagian dari Keuskupan Agung Merauke. Dan misionaris OSC dari Amerika melayani di situ. Mereka menerima calon-calon dan salah satu calon saya yang jadi di sana ya. Jadi kami mulai menjadi satu dengan teman-teman di Bandung ini itu tahun 2011 kemarin, persisnya tanggal 1 Juli. Karena itu proses penyatuan itu kami yang di Papua membaur dengan teman-teman yang ada di sini, melayani di sini, maka saya dapat tugas di Paroki Santo Lorenzo sini. Sedangkan teman-teman yang dari sini dikirim ke sana untuk melayani Papua. Oke. Jadi sampai sekarang Pastor masih bertugas di Papua? Sebenarnya satu setengah tahun ini saya bertugas di Paroki Laurentius dalam proses penyatuan dengan teman-teman OSC di Bandung. Istilahnya live-in. Setelah live-in selesai, provinsial meminta saya, jangan tinggalkan Papua dulu. Kembali lagi satu periode, jadi saya besok akan berangkat ke Papua. Oke, Pastor, kita hari ini kan akan ngobrol tentang Natal di Papua. Nah, bisa Pastor ceritakan nggak secara garis besar, secara singkat, perayaan Natal di Papua itu seperti apa sih gambarannya? Oke, baik. Saya sejak pater juga sebagai pastor mengalami macam-macam cerita seputar Natal di Papua ya. Ada yang lucu-lucu, ada yang... Mistis nggak kira-kira? Ada juga. Tetapi pada umumnya setelah pastor-pastor melayani Natal di kampung-kampung pulang biasa berbagi cerita. Jadi orang sederhana itu bagaimana mereka merayakan Natal secara khusus di suku Asmat ya. Mereka tahu cerita tentang Natal di dalam kitab suci. Dan sering mereka selalu mau main drama Natal. Nah, saya mengalami banyak kali ketika kita datang mau mempersiapkan Natal yang mereka bilang, Pastor, kami mau main drama Natal. Ya, boleh, bagus. Nah, mereka terlibat ya. Nah, mereka sangat spontan orang-orang itu. Nah, satu kali saya melayani Natal di kampung. Kampung itu stasi namanya Uus. Di pantai ya. Pantai. Paroki Santo Petrus Eler. Mereka melapor kepada saya, Pastor, kami sudah siapkan drama Natal. Boleh. Bagus itu. Mainnya di mana? Mulai dari ujung kampung. Ini bukan di gereja langsung. Dari ujung kampung. Kampungnya cukup besar. Main di ujung kampung. Boleh juga. Sudah. Saya ikut Jadi kita kan kebiasa malam Natal ditampilkan itu. Jadi jam-jam 5 kami sudah mulai kumpul di ujung kampung. Dan di kampung itu ada sejumlah klan. Dan setiap klan itu juga berperang. Ini seluruh kampung main, bukan hanya beberapa, seluruh kampung main. Jadi ada kampung itu umat Katolik. Seluruh umat Katolik, jadi tidak ada agama lain, ya. Jadi mereka mengatur sendiri. Jadi ada seorang yang dihiasi seperti Bunda Maria dengan pakaian tutup dan mereka taruh bantal di perutnya, ya, supaya memberi kesan Maria hamil, ya, dan jalan cukup setengah mati. Dan Yosef itu menuntun dia dengan satu tongkat. Dan mereka mulai jalan dari ujung kampung. Mereka mampir di setiap rumah di mana klien-klien sudah, anggota klien sudah kumpul, dan mulai menawarkan ada tempat ke tidak. Jadi mereka tanya, dalam bahasa daerah, tapi karena saya sudah lama di situ, saya mengerti. Isinya setiap kali mereka tanya, mereka ketuk pintu dan tanya, apakah ada tempat di situ istri saya mau melahirkan? Nah, dari Yosef bertanya begitu. Dan satu orang buka pintu, bilang, kamu dari mana? Lalu mereka sebutnya, dari jauh, ya. Ya, kalau dari jauh, sudah tahu hamil kok jalan. Nah, ada jawaban macam-macam. Ada yang marah-marah, bukan hanya mengatakan tidak ada tempat, marah-marah. Nah, nanti terakhirnya guanya itu di gereja. Di gereja. Jadi sudah, mereka sudah lewat di jalan panjang, cukup capek. Tapi pastor ikut sajalah. Sampai di sana, di gereja sudah mulai agak gelap. Memang ditafsirkan supaya memang gelap. Dan di kampungnya tidak ada listrik. Kita pakai Petromax, tetapi di dua sudut. Jadi sedikit remang-remang di gua itu, ya. Dan orang kampung itu mereka mensiasati tanda bahwa Yesus lahir itu adalah seorang anak kecil menangis. Nah, sudah. Semua umat yang ikut dari semua klien-klien yang tadi itu setelah mereka dialog dengan Maria dengan Yusuf itu, mereka ikut rombongan dari belakang. Di gereja semua kumpul. Nah, sekarang saatnya mereka mendengar Bunda Maria sudah lahir atau belum. Lahirkan anaknya atau belum. Caranya gimana tuh, Pastor? Caranya adalah anak menangis. Iya. Di dalam gua. Jadi mereka dua, Yosef dan anak sudah masuk di dalam. Mereka bikin satu gua, ya, di dalam gereja. Mereka masuk di dalam. Dan orang melihat hikmat, ya. Saya sendiri antara rasa hikmat dan lucu juga, ya. Karena saya harus tahu kalau saya dari luar, ya. Orang yang datang dari luar. Tapi mereka serius, ya. Ada yang main lucu-lucu juga. Tapi pada umumnya mereka serius. Mereka tahu ini rohani, ya. Dan bagaimana anak ini menangis. Kali itu mereka meminta satu anak, mungkin anak dari ibu yang main Maria itu, kan, main peran Maria itu. Ya. Tapi anak itu sudah cukup besar. Jadi dicubit berkali-kali, anak itu tidak menangis. Dan orang sudah mulai tunggu, kapan Yesus lahir ini? Karena didesak oleh keadaan tidak lahir-lahir, ibu itu mulai marah, tampar anaknya. Tampar, dan anak menangis, tidak pernah berhenti-berhenti. Ya, Yesus sudah lahir, tapi Yesus menangis tidak pernah berhenti-berhenti. Kapan kita lanjutkan? Mereka harus gotong anak itu keluar gereja, baru kita lanjutkan. Jadi setelah itu baru lanjut dengan misa. Setelah itu kita lanjut dengan misa. Jadi, mengikuti perayaan Natal khas orang kampung sangat spontan, ya. Spontan untuk mereka bermakna. Untuk kita juga, kalau masuk jauh di dalam, kita memang rasakan itu. Ada unsur hikmat rohani, ada unsur humoris di dalamnya, ada macam-macam kisah yang menarik itu. Jadi setiap kali kalau Natal, saya selalu ingat pasti ada hal yang aneh dari peristiwa suci itu. Dan biasanya setelah kita Natal, kita pulang sampai di keuskupan, kita bercerita. Dan pastor selalu punya cerita aneh-aneh setelah pulang melayani Natal. Dan ada yang dengan semangat, tidak teman pastor yang bercerita, ada yang dengan semangat membaca bacaan Injil itu, kan, Yesus dibungkus dengan kain lampin. Masyarakat di kampung sana selalu selalu isap tembakau itu, dan merek tembakau yang paling mudah dikenal di lingkungan itu dan dijual di kios-kios, di warung-warung kecil, itu Lampion. Merek kertas guling itu. Dan dia membaca dengan suara lantang dari mimbar, Yesus dibungkus dengan kain Lampion. Bukan kain lampin ya. Nah, Lampion. Dan dia rasa kira-kira benar itu. Jadi okay. Itu menjadi lucu muka dia ya. Iya. Tapi Natal di kampung, saya sudah mengalami satu kali di kota ini ya. Iya. Atau sewaktu-waktu saya cuti dan kebetulan Natal di kampung saya di Flores. Sedikit beda ya. Lebih-lebih di sini ya. Perbedaan yang paling kelihatan tuh apa pas? Perbedaan. Saya kira suasananya berbeda. Seperti di kota ini paling kurang saya baru pertama merayakan Natal bersama umat di Paroki Lorenzus ini. Memang suasana hikmat khas kota ya. Liturginya sungguh hikmat dan diatur dengan sangat baik juga. Tapi di luar liturgi rasanya biasa-biasa ya. Tapi di kampung, sebelum liturgi dimulai, suasananya sudah tahu, ini pesta besar, ini Natal. Dan orang mulai sibuk-sibuk ya. Mereka mulai pilih siapa yang main sebagai Maria ini. Siapa yang main sebagai ini, Yusuf ini. Jadi seluruh suasana sudah tercipta dengan baik ya. Dan setelah itu kita merayakannya. Cara merayakan lanjut setelah perayaan Ekaristi sangat sederhana dengan makan bersama, salam-salaman. Jadi sungguh terasa sederhana, spontan, tapi menjadi pengalaman yang terekam dengan baik, paling kurang oleh saya ya. Oke, selama di sana kan selama beberapa tahun ya, ada nggak peristiwa yang paling berkesan buat pastor di luar yang tadi? Pasti ada yang paling kan, satu yang paling sampai sekarang tuh berkesan dan sampai sekarang pastor ingat itu apa? Tentang Natal itu? Iya, tentang Natal, entah perayaan Natal, entah suasananya, yang paling berkesan buat pastor sendiri apa? Sebenarnya cerita yang tadi saya ceritakan itu yang paling menarik, paling karena menarik. Karena mereka memilih Yesus ini seperti sudah lama dilahirkan kan, ya. Lalu dia tidak menangis-menangis, ya. Akhirnya ibunya tempeleng dia. Itu yang menurut saya itu ya yang unik daripada sandiwara kelahiran Yesus sebelum-sebelumnya. Itu yang menurut saya paling menarik. Unik dan spontan mungkin. Spontan. Ya. Dan sepertinya, kalau saya boleh masuk, itu sepertinya membawa pesan tersendiri ya. Yang Yesus yang lebih tua. Bukan bayi lagi ya. Bukan bayi lagi. Ini untuk saya menarik. Kadang-kadang saya duduk dan merenungkan ya. Memang kalau sudah tua lalu diminta lahir lagi lebih sulit. Ya. Ketika Yesus minta Nikodemus itu lahir kembali. Nikodemus itu saya harus masuk di rahim ibu saya dan dilahirkan kembali. Tetapi bahwa orang harus menjadi baru ya, seperti lahir kembali, dan itu lebih mudah membentuk seorang anak yang masih kecil-kecil kepada sesuatu yang lurus dan benar, itu lebih mudah daripada membentukkan diri kita yang sudah tua. Dari cerita tentang Yesus yang sudah lebih tua sehingga dicubit tidak menangis-menangis, harus ditampar dulu baru menangis, dan kemudian menangisnya tidak berhenti-berhenti itu. Itu ada pesan paling kurang untuk saya pribadi ya. Memang kalau merubah diri sebagaimana Yesus minta, kita harus lahir kembali ya, seperti dia katakan kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Dan Nikodemus bingung, saya harus masuk di dalam rahim ibu saya dan dilahirkan kembali. Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya? Pasti itu bukan, tetapi bahwa memang kita harus terus menjadi baru, itu kelahiran baru. Dan berusaha menjadi baru, berusaha berarah kepada yang benar dan lurus, lebih baik anak kecil. Lebih gampang diatur dan menjadi lurus daripada kita sudah tua begini. Kalau kita sudah miring ke kiri dan mau diluruskan ke kanan, ini kita yang bengkok. Karena tidak jadi-jadi. Maka ini pesan menurut saya ini barangkali menarik ya. Setiap tahun kita merayakan Yesus kita itu lahir, Juru Selamat kita lahir. Kita mengikuti dia berarti kita harus lahir lagi juga. Kita harus lahir. Dan kita ini sudah tua. Kita harus lahir lagi. Ini tidak mudah, tapi kita harus menjadi baru setiap kali. Pengalaman tentang anak yang sudah tua dan distel menjadi Yesus yang bayi tidak bisa-bisa kan? Ini tantangan untuk kita merayakan supaya tidak hanya menjadi ritus doang setelah itu selesai, tetapi apakah saya sudah lahir baru? Apa yang menjadi baru atau apa yang saya perjuangkan supaya menjadi baru? Lalu Natal setiap tahun menjadi bermakna bagi kita ya. Kalau tidak, ritus doang ya. Kalau tidak, Natal hanya menjadi selebrasi biasa, tanpa makna. Ya. Saya kira itu ya. Bagi saya cukup penting. Oke, Pastor, menjadi manusia, menjadi pribadi yang baru itu pesan buat kita-kita yang selama ini mungkin hanya terjebak merayakan Natal sebagai selebrasi belaka ya, Pastor ya. Oke, Pastor Charles, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Pastor sampaikan tadi bisa berguna buat kita semua di sini. Terima kasih, Pastor. Sama-sama, terima kasih.